pakai di hari raya. Selamat hari raya, hari yang mulia. Selamat hari raya, sebulan dah puasa. Saling kunjung mengunjung, saling bermaaf-maafan. Kiratkan silaturahim, perpaduan terjalin. Romanis bila dipandang, hidung serta selendang. Dengan menjaga budaya, anak bangsa keturunan kita. Selamat hari raya, hari yang gembira. Selamat.